Sekarang bab yang kedua atau nama yang kedua yaitu al-ghuraba, orang-orang yang mengikuti manhaj salaf disebut dengan al-ghuraba. Dan nama-nama ini adalah nama-nama syar'i, nama yang diambilkan dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan ciptaan sendiri atau bukan buatan sendiri, tetapi nama yang memang diambilkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada golongan, kelompok orang yang dinamakan dengan al-ghuraba ataupun al-ta'ifah al-mansurah ataupun al-firqah an-najiyah. Jadi bab yang ketujuh ini penulis ingin mengatakan kepada kita ada nama-nama dari orang-orang yang mengikuti manhaj salaf ini. Yang pertama tadi adalah al-ta'ifah mansurah, yang kedua al-firqah an-najiyah, kemudian sekarang yang kita pelajari al-ghuraba. Dan kalau seandainya ada orang yang bertanya, kenapa kita tidak mencukupkan sebagai kaum muslimin? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwa sammakumul muslimin. Dialah Allah yang telah menamakan diri kalian sebagai kaum muslimin. Bukankah ini lebih umum, tidak menunjukkan kepada eksklusivisme, tidak menunjukkan kepada kekhususan? Maka jawabannya adalah tetap saja nama-nama ini adalah representasi dari Islam, karena diambilkan dari ayat Al-Quran ataupun hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nama-nama ini di zaman sekarang lebih harus dipakai, karena ketika Islam sudah semakin jauh dari zaman kenabian, apalagi kita sekarang sesudah 15 abad dari zaman kenabian, maka semakin banyak yang menyimpang dari agama, dari ajaran agama Islam. Semakin banyak orang-orang yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Maka nama-nama inilah yang akhirnya menjadi identitas, identitas orang-orang yang mengikuti ajaran Islam secara maksimal. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kita tidak mencukupkan dengan kata kami Muslim? Ya, kenapa harus ada Salafi? Kenapa harus ada kami termasuk dari firqah najiyah ataupun ta'ifah mansurah ataupun berusaha menjadi orang yang bermanhaj salaf, berusaha menjadi ta'ifah mansurah atau berusaha menjadi al-firqah najiyah? Kenapa tidak cukup dengan kata-kata yang disebutkan oleh Allah, wa sammakumul muslimin? Dialah Allah yang telah menamai kalian sebagai orang-orang muslim yang menyerahkan diri. Bukankah ini lebih umum? Jawabannya tadi, bahwa tetap saja nama-nama tersebut diperbolehkan untuk dipakai, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkannya dalam hadis-hadisnya. Yang kedua, di zaman sekarang nama-nama tersebut lebih utama untuk dipakai agar lebih menunjukkan kepada Islam yang memang sempurna, Islam yang memang murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin jauh zaman kenabian, dari zaman kenabian, maka semakin banyak orang-orang yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar, yang mungkin mendompleng nama Islam. Maka nama-nama inilah yang akhirnya menunjukkan bahwa inilah Islam yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun nama kaum muslimin di zaman ini semuanya mengaku muslim. Bahkan yang mensyirikkan Allah pun mengaku muslim. Bahkan yang melakukan perbuatan bid'ah pun mengaku muslim. Kelompok ahli bid'ah pun mengaku muslim. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penggunaan nama-nama ini terutama di zaman sekarang, maka ini termasuk daripada penggunaan yang syar'i dan diperbolehkan. Adapun yang disebutkan tadi oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ahad surat ke-22 ayat 78, "Wa sammakumul muslimin." Dialah Allah yang menamai kalian sebagai orang-orang muslim. Ini penamaan yang umum. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan pembahasan tentang al-ghuraba meliputi beberapa sisi. Pertama, ini sekarang sisi pertama dari perkataan ini, al-ghuraba, yaitu al-ahadith an-nabawiyah al-waridah fi ghurbatil Islam. Hadis-hadis yang menerangkan keterasingan Islam. Ternyata sebelumnya saya ingin mengingatkan dulu apa itu ghuraba. Secara bahasa, ghuraba jamak dari gharib. Ghuraba jamak dari gharib. Gharib artinya al-mufariqu watanahu ila watanin jadid laisa watanahu. Secara bahasa, gharib artinya adalah seorang yang keluar dari tanah kelahirannya kepada tanah tempat tinggal yang lain yang bukan tanah kelahirannya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ghuraba. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, asing. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah asing. Lihat perkataan Imam Al-Qurtubi ketika menafsiri tentang asing. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Mufhim, "Yuhtamalu an yurada bil hadis al-muhajirin." Dimaksudkan, dimungkinkan maksud dari hadis yang akan kita baca nantinya, orang-orang asing di sini maksudnya adalah orang-orang muhajirin. "Idh tagharrabu an awtanihim firaran bi adyanihim." Yaitu orang-orang yang keluar dari tanah kelahiran mereka, kota Mekah, untuk menyelamatkan akidah mereka, agama mereka. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan al-ghuraba secara bahasa, yaitu asing. Asing orang yang keluar dari negaranya, tanah kelahirannya kepada tanah yang lain yang bukan dari daerahnya. Nah, Islam akan asing. Makanya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi lanjutannya sebagai penjelasan, "Fayakunu ma'nahu," maka makna Islam asing, "anna akhir az-zaman tashtaddu fihi al-mihan 'ala al-muslimin fayafirruna bi adyanihim wa yaghtarifuna an awtanihim kama fa'ala al-muhajirun." Maka di akhir zaman akan semakin sulit ujian untuk orang-orang muslim. Akhir zaman. Lalu akhirnya mereka keluar dari daerah mereka, menyelamatkan agama mereka. Kemudian keluar dari tanah asal mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang muhajirun. Kemudian ada penjelasan lain yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, bahwa yang dimaksud dengan al-ghuraba, orang-orang asing, Al-Qadhi'iyat rahimahullah berkata, "Wa zahirul hadithi al-umum," dan makna yang terlihat jelas dalam hadis adalah keumuman. Maksudnya asing, Islam benar-benar asing. Asing di tengah kaum musliminnya dan di tengah manusia secara umum. Wa annal Islam bada'a fi ahadithin nasi wa qillah. Yaitu bahwasanya Islam awalnya sedikit di Mekah. Dan yang membicarakan tentang Islam hanya orang-orang tertentu saja. Thumma intashar wa dhahar. Kemudian setelah itu menyebar, nampak. Thumma sayahliquhun naqsu wal ikhlal hatta la yabqa fi ahadin wa qillah aidan. Kemudian setelah nampak, akhirnya akan didapati kekurangan. Kemudian semakin berkurang sampai tidak tersisa kecuali sedikit saja. Ini yang disebut dengan keterasingan Islam. Kita baca hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini. Pertama, hadis-hadis yang menerangkan keterasingan Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghurama." Sesungguhnya Islam dimulai dalam keadaan asing. Nah, lihat di sini kata-kata asing. Tadi sudah kita jelaskan. Perkataan dari Al-Qadhi Iyadh rahimahullah. Asing di sini maksudnya Islam datang di tengah-tengah manusia yang tidak mengenal keislaman. Islam datang dalam keadaan minoritas, asing. Dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Dan Islam akan kembali di akhir zaman dalam keadaan asing. Dalam keadaan asing maksudnya adalah kembali sedikit lagi pengikutnya. Kembali sedikit lagi pengikutnya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Kata-kata tuba, beruntunglah. Diterjemahkan di sini beruntunglah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuba lil ghuraba, tuba kata para ulama bahasa ala wazni fu'la. Tuba fu'la dari kata tayyib. Tayyib artinya adalah baik. Dan makna, beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi, tuba yang artinya pertama adalah tayyibul aish, kehidupan yang baik. Jadi diterjemahkan di sini beruntunglah orang-orang asing, yang itu maksudnya di sini kehidupan yang baik. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, tuba husna lahum, itu surga yang baik. Surga yang indah. Ini tafsiran yang kedua. Kata-kata tuba yang diterjemahkan di sini beruntunglah. Yang ketiga, kebaikan yang paling terbaik. Tuba artinya kebaikan yang paling terbaik. Khairan lahum. Kemudian yang keempat, syajaratun fil jannah. Tuba artinya adalah pohon di dalam surga. Yang kelima, al-jannatu nafsuha. Yaitu yang kelima adalah tuba artinya surga itu sendiri. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kullu hadhihi al-aqwal mutaqaribah yahtamiluha al-hadith wala tanafiya bainah. Semua pendapat-pendapat ini yang lima tadi semuanya hampir-hampir sama, berdekatan maknanya, dan tidak ada pertentangan di antara maknanya. Mungkin saja maknanya ini, mungkin saja maknanya itu, mungkin saja maknanya ini, mungkin saja maknanya itu, mungkin saja maknanya ini. Ada lima tadi. Ya. Ini yang disebut dengan tuba lil ghuraba. Baik. Perhatikan. Kita tadi di awal membicarakan tentang al-ghuraba. Al-ghuraba saya katakan jamak dari apa? Dari gharib. Ini jamak. Ya. Sedangkan bentuk tunggalnya adalah gharib. Gharib artinya asing. Nah, kita tadi sudah jelaskan poin pertama, yaitu al-ghuraba jamak dari gharib. Yang kedua yang sudah kita jelaskan, yaitu arti ghuraba. Yang disebutkan di dalam hadis. Arti ghuraba. Ada beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Ghuraba secara bahasa yaitu berpindah dari tanah kelahiran ke tanah yang bukan kelahiran. Kemudian yang sudah kita pahami juga, ghuraba kenapa disebut asing? Karena Islam di awal adalah asing ajarannya. Asing ajarannya. Nah, akan kembali asing di tengah-tengah manusia. Kemudian yang ketiga, yaitu arti ghuraba adalah Islam awalnya sedikit, maka akan kembali sedikit pengikutnya nanti di akhir zaman. Ini yang sudah kita bicarakan. Yang ketiga, kita membicarakan tentang al-tuba. Disebutkan dalam hadisnya, tuba. Yang diterjemahkan dalam buku terjemahan kita, beruntunglah. Beruntunglah. Ya. Nah, beruntunglah sudah kita sebutkan tadi beberapa tafsiran, ada lima. Ya. Yang pertama apa? Kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik. Maksudnya orang-orang yang nanti menjadi ghuraba di akhir zaman, mereka mendapatkan kehidupan yang baik. Kemudian ada tafsiran yang lain, yaitu surga yang paling terbaik. Kemudian kebaikan yang paling terbaik, ya. Kemudian pohon dalam surga. Kemudian yang kelima adalah surga itu sendiri. Nah, Imam Nawawi mengatakan makna-makna dari tuba ini adalah berdekatan maknanya, berdekatan maknanya. Baik, kita baca sekarang. Terdapat hadis-hadis tentang ini dari sejumlah sahabat. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Fatuba lil ghuraba." Qala qila manil ghuraba? Qala an-nuzza'u minal qaba'il. Lihat sekarang, dari mulai hadis pertama ini akan dijelaskan siapa itu ghuraba berdasarkan lafaz hadis. Ya. Akan saya ulangi, sesungguhnya Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah al-ghuraba itu? Beliau menjawab, orang-orang yang terasing di antara kabilah-kabilah. Ini tafsiran yang pertama. orang-orang yang terasing di antara kabilah-kabilah yang disebut dengan al-ghuraba. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Orang-orang yang berbuat kebaikan ketika manusia lain rusak. Orang-orang yang berbuat kebaikan ketika manusia lain rusak. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini tafsiran dari al-ghuraba. Sifat orang asing yang dipuji di dalam hadis ini adalah yang berbuat kebaikan ketika kebanyakan manusia rusak. Rusak agamanya, rusak ibadahnya, rusak akidahnya, ya, rusak muamalahnya. Mereka yang tetap istiqomah, bahkan mereka memperbaiki, mereka inilah yang disebut dengan apa? Ghuraba. Ini dua sifat yang disebutkan dalam hadis ini. Dan hadis ini, yang pertama, hadis yang tadi, An-Nuzza' minal qabail, orang-orang yang terasing di antara kabilah-kabilah, ini hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Yang disebutkan tafsiran pertama, siapakah orang al-ghuraba itu? Nabi Muhammad SAW menjawab, orang-orang yang terasing di antara kabilah-kabilah. Ini hadisnya lemah. Dengan lafad ini lemah. Sedangkan dengan lafad, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, orang-orang yang membuat kebaikan, orang-orang yang menyebarkan kebaikan jika manusia rusak, maka ini yang sahih. Berarti sifat yang pertama yang sahih ya ini, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan baik tatkala manusia sudah rusak. Yang kedua, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islama bada'a ghariban wa sa'udu ghariban kama bada'a wa huwa ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayyatu fi juhriha." Artinya, sesungguhnya Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Islam akan kembali ke tempat di antara dua masjid sebagaimana ular kembali masuk ke dalam lubangnya. Yang dimaksud dengan Islam akan kembali masuk ke tempat di antara dua masjid. Dua masjid yang dimaksud adalah Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Masjidil Haram berada di kota Mekah, Masjid Nabawi berada di kota Madinah. Maksudnya, nanti keimanan akan terkumpul di kota Mekah dan kota Madinah. Orang-orang yang kokoh imannya akan terkumpul di kota Mekah dan di kota Madinah. Dan orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak beriman akan dikeluarkan dari kota Mekah, dari kota Madinah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW tentang keistimewaan kota Madinah. Innal madinata haramun. Tanfil khabatha kama tanfil kiru khabathal hadid. Sesungguhnya kota Madinah kota suci. Dia akan mengeluarkan kotoran sebagaimana ubupan api pada pandai besi menghilangkan karat-karat yang ada pada besi. Makanya ketika Dajjal datang, penduduk kota Madinah yang munafik akan keluar dari kota Madinah. Dia akan mengikuti Dajjal karena kemunafikannya. Sedangkan yang benar-benar beriman akan tetap di kota Madinah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah tafsiran atau hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, hadis Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhu. Sahabat yang ketiga berarti ini. Beliau berkata, pada suatu hari kami ketika bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tuba lil-ghuraba." Beruntunglah orang-orang yang asing. Ingat kata-kata tuba sudah kita tafsiri tadi, apa itu makna tuba? Beruntunglah orang-orang yang asing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ditanya, "Siapakah al-ghuraba?" Maka beliau menjawab, "Unasun salihun fi unasin su'in katsirin man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum." Beliau menjawab, orang-orang yang saleh di tengah orang-orang banyak yang buruk. Orang-orang yang menyelisih mereka lebih banyak daripada orang-orang yang mentaati mereka. Maksudnya adalah mereka ini orang-orang saleh. Di saat manusia banyak yang toleh, di saat manusia banyak yang rusak. Orang-orang yang menyelisih mereka lebih banyak daripada orang-orang yang mentaati mereka. Kata-kata mentaati mereka maksudnya adalah yang sama dengan mereka. Yang menyelisihi mereka, yang tidak sesuai dengan mereka, yang rusak lebih banyak dibandingkan yang baik. Ini tafsiran yang ketiga. Dan hadisnya sahih. Dalam riwayat yang lain, al-farraru bidinihim yab'athuhumullahu yawmal qiyamah ma'isa bin Maryam. Al-ghuraba, yaitu orang-orang yang lari mengasingkan diri dengan membawa agama mereka. Kayak kisah Ashabul Kahfi. Seperti kisah sahabat Nabi. Sahabat Nabi pertama kali hijrah ke Habasyah. Kemudian setelah itu hijrah ke kota Madinah. Mengasingkan diri dengan membawa agamanya, untuk mempertahankan agamanya. Allah akan membangkitkan mereka pada hari kiamat bersama Isa bin Maryam. Ini tafsiran hampir sama dengan yang pertama tadi. Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Orang-orang yang berbuat kebaikan jika manusia telah rusak, hampir sama ini. Ya. Baik. Hadis yang keempat, hadis Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik. Semisal dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah yang pertama, ya, hadis Abu Hurairah yang mana hadis Abu Hurairah? Oh, hadis Abu Hurairah sama dengan yang pertama, yaitu hadis innal islam ghariban wa sa'udu ghariban kama bada. Sesungguhnya Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Sedangkan yang kelima, hadis Jabir bin Abdullah dan Sahal bin Sa'ad, seperti hadis Ibnu Mas'ud dalam riwayat yang kedua. Hadis Ibnu Mas'ud riwayat yang kedua, yaitu siapakah orang-orang yang asing? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi yuslihuna idza fasada an-nas." Orang-orang yang buat kebaikan jika manusia telah rusak. Yang keenam, hadis Abdurrahman bin Sanah radhiyallahu an, beliau telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Fatuba lil ghuraba. Qila ya Rasulullah, manil ghuraba? Qala alladhina yuslihuna idza fasada an-nas. Walladhi nafsi biyadihi la yanhazanna al-imanu ila al-madinah kama yahuzul as-sayl walladhi nafsi biyadihi la ya'rizunna al-islamu ila ma bainal masdain kama ta'rizul hayatu ila juhriha. Dari Abdurrahman bin Sanah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang asing tersebut? Beliau menjawab, orang-orang yang berbuat kebajikan ketika manusia yang lain rusak. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Sesungguhnya iman akan mengalir kembali ke Madinah, sebagaimana mengalirnya arus banjir. Dan demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh Islam akan kembali masuk ke tempat yang ada di antara dua masjid, sebagaimana ular kembali ke dalam, masuk ke dalam lubangnya. Ingat sekali lagi, dua masjid yang dimaksud adalah Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Disitulah nanti umat Islam akan masuk ke dalamnya, yang benar-benar teguh dengan keislamannya. Baik. Ini hadis hampir sama. Cuma sahabatnya yang berbeda. Sahabatnya yang berbeda. 7. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas seperti hadis Abdurrahman bin Sanah. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas seperti hadis Abdurrahman bin Sanah yang baru kita sebutkan tadi. Yang 8, hadis Amr bin Amr, saya ulangi, hadis Amr bin Auf Al-Muzani radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina la ya'rizu ila al-Hijaz kama ta'rizu al-jahiyyatu ila juhriha wa la ya'qilanna ad-dinu ila al-Hijaz ma'qila al-awriyah min ra'sil jabal. Inna ad-dina bada'a ghariban wa yarji'u ghariban fatuba lil ghuraba alladhina yuslihuna ma afsada an-nas min ba'di min fi sunnati." Sesungguhnya agama Islam ini akan kembali masuk ke Hijaz. Hijaz adalah daerah kota Makkah dan kota Madinah. Itu Hijaz. Disebut orang Arab menyebutnya kota Makkah, kota Madinah sebagai daerah Hijaz. Hanya ada makanya ada bacaan Al-Quran Hijazi. Bacaan Al-Quran dari Hijaz. Berbeda dengan bacaan Al-Quran dari Irak. Ya, berbeda dengan bacaan Al-Quran dari Syam. Hijaz itu artinya adalah Mekah dan Madinah. Sebagaimana ular kembali ke liangnya, dan sungguh agama ini terikat di Hijaz. Sebagaimana terikatnya domba di puncak gunung. Artinya domba di puncak gunung sudah tidak bisa keluar lagi dia. Disitulah. Itu begitu gambaran agama Islam nanti di akhir zaman. Kemudian, sesungguhnya agama ini dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Itu orang-orang yang sesudahku yang melakukan perbaikan terhadap apa yang dirusak manusia berdasarkan sunnahku. Nah, ini lebih spesifik lagi. Rusaknya dalam perkara yaitu menjauhi sunnah. Rusak dalam perkara menjauhi sunnah. Orang-orang yang tetap teguh di dalam sunnah, itulah orang-orang yang disebut dengan ghuraba. Ya, disebut dengan ghuraba. Baik. Dari 8 hadis ini, penulis mengatakan, hadis-hadis al-ghuraba ini adalah mutawatir. Makanya beliau menuliskan sahabat-sahabat yang meriwayatkannya. Coba kita hitung sekarang sahabat-sahabat yang meriwayatkannya ada berapa. Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Amr, kemudian Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Jarir bin Abdullah, Sahal bin Sa'ad, Abdurrahman bin Sanah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Amr bin Auf Al-Muzani. Ada 11 sahabat yang meriwayatkan hadis. Maka hadisnya mutawatir. Untuk apa penulis menyebutkan ini? Menunjukkan bahwa ini hadis harus kita percayai. Karena mutawatir itu maknanya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya Islam pusatnya dari Mekah dan Madinah dan akan kembali ke Mekah dan ke Madinah. Saya tadi malam dapat picture gitu, foto dari kawan-kawan ustadz bahwa sebagaimana Al-Qur'an sumbernya Islam sumbernya Al-Qur'an dan hadis, maka secara tempat di zaman sekarang Islam sumbernya adalah Mesir. Ini keliru. Dan ini ada namanya nanti ta'assub, fanatisme. Ya. Bahkan berdasarkan hadis-hadis yang ada, maka yang ada adalah Islam itu akan kembali asing. Asing di kota Mekah dan di kota Madinah. Islam-Islam yang asing, yang benar-benar kokoh, alladzina yuslihuna idza fasada an-nas, orang-orang yang membuat kebaikan jika manusia telah rusak, Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah ketika manusia telah rusak, mereka adalah orang-orang yang berada di kota Mekah dan kota Madinah. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ini satu poin dulu. Penulis ingin mengatakan kepada kita, jangan takut, hadis ini bukan hadis sembarangan. Hadis tentang keterasingan Islam, orang-orang asing, hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Bukan hanya sekedar sahih, tetapi mutawatir. Mutawatir itu hadis yang lebih dari derajat sahih. Yang mana kebanyakan sahabat meriwayatkannya dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta dengan keterbatasan mereka di zaman sekarang. Keterbatasan komunikasi di antara mereka di zaman dahulu, maksud saya. Ya, di zaman dahulu. Baik. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis sekarang menyebutkan tentang riwayat-riwayat penafsir dari kata al-ghuraba. Nah, ini tadi yang disebutkan dalam hadis-hadis, ya. Yang pertama yaitu an-nuzaa' minal qabail, orang yang terasing di antara kabilah-kabilah. Penulis mengatakan, tidak saya dapatkan lafaz ini kecuali dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, dan itu hadis yang lemah karena semua jalannya berkisar pada Abu Ishaq As-Sabi'i. Ia adalah seorang mudallis atau mukhtalat. Mudallis artinya seorang suka mendustakan sanad hadis. Ini tafsiran pertama dari al-ghuraba. Ghuraba itu siapa? Yaitu orang-orang yang terasing di antara kabilah. Tetapi penafsiran ini lemah, tidak kita pakai. Yang kedua, alladzina yuslihuna idza fasadana. Siapa al-ghuraba? Orang yang berbuat kebaikan jika manusia telah rusak. Ya, jika manusia telah rusak. Dan ini adalah tafsiran yang baik dan tafsiran yang sahih. Ya, tafsiran yang sahih. Dan tafsiran inilah yang menjadi ukuran. Itulah orang-orang ghuraba. Orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika manusia jauh dari sunnah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan syariat Islam ketika manusia jauh dari syariat Islam. Ya. Yang ketiga, unasun salihun fi unasin su'in katsirin man ya'sim aktsaru mimman yuti'uhum. Orang-orang yang saleh yang sedikit di tengah kebanyakan manusia yang bermaksiat. Ya, di tengah kebanyakan manusia yang bermaksiat. Ini hampir sama dengan yang kedua tadi. Yang keempat, humul mutamassikuna bima antum 'alaihi. Mereka lah orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang menjadi landasan pijakan kalian. Itu orang-orang yang mengikuti sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, ini sama juga tafsirannya tadi. Yaitu orang-orang yang membuat kebaikan di saat manusia menyimpang. Orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah di saat manusia menyimpang dari sunnah. Seperti itu. Yang kelima, al-farrar bidinihim yab'atsuhumullah yaumal qiyamah 'Isa bin Maryam. Orang-orang yang menyelamatkan agama mereka, maka niscaya Allah akan membangkitkan mereka pada hari kiamat bersama Isa bin Maryam. Membangkitkan mereka pada hari kiamat bersama Isa bin Maryam. Baik. Kemudian yang keenam, alladzina yuslihuna ma afsada an-nas min ba'di fi sunnati. Orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh orang-orang setelahku berdasarkan sunnahku. Maksudnya, orang-orang yang mereka itu mengembalikan kaum muslimin kepada sunnah Nabi di saat bid'ah tersebar. Nah, ini yang keenam. Yang ketujuh, alladzina yaziduna idza naqasan nas. Orang-orang yang menambah ketika manusia menguranginya. Maksudnya, ketika manusia mengurangi diri untuk ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini menambah berpegang teguh mereka kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, yang kedelapan yaitu kama yuqalu lirajuli fi hayyin kadza wa kadza innahu la gharib. Mereka bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Islam menjadi asing? Beliau menjawab, sebagaimana dikatakan tentang seseorang di perkampungan ini, dan itu sesungguhnya dia seorang yang asing. Nah, ini hampir sama. Orang-orang yang asing adalah kaum muslimin yang berpegang teguh dengan ajarannya. Yang kesembilan, walladzina yumassikuna bikitabillah hina yutraku wa ya'maluna bisunnah hina tudfa. Orang-orang yang berpegang teguh pada kitabullah ketika isi kitab itu ditinggalkan, beramal sunnah ketika sunnah itu dipadamkan. Ini sama, hampir sama dengan yang tadi, berpegang teguh dengan sunnah. Ya. Yang kesepuluh, la yumaruna fi dinillah wa la yukaffiruna ahlal kiblah bidzam. Tidak berdebat kusir dalam agama. Nah, ini hati-hati yang mengaku manhaj salaf, jangan sering-sering debat. Ya. Sering-sering debat. Manusia itu memang sifatnya suka debat. Kanal insanu aktsara shay'in jadala. Manusia itu sifatnya suka berdebat. Debat antara suami istri untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang suami istri berdebat untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Contoh misalkan, sesuatu yang belum terjadi didebatkan. Bagaimana kalau terjadinya? Ya, seorang suami ingin resign dari pekerjaannya. Kemudian berdebat dengan istrinya. Nanti begini, nanti begini, nanti begini. Padahal pekerjaannya haram. Wajib dia berdebat. Wajib dia keluar dari pekerjaan tersebut. Padahal suaminya belum keluar. Akhirnya debat kusir. Yang tidak ada ujungnya. Contoh. Sering manusia debat untuk sesuatu yang tidak ada ujungnya. Maka kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak, dan yang kedua, tidak mengkafirkan ahlul kiblat karena suatu dosa yang dilakukannya. Tidak mengkafirkan ahlul kiblat. Orang-orang yang ghuraba tidak mudah mengkafirkan kaum muslimin. Apabila kaum muslimin ada orang yang sholat yang menghadap kiblat, maka orang tersebut tidak mudah dikafirkan. Meskipun mungkin terlihat berbuat kekafiran. Artinya sangat hati-hati untuk mengeluarkan seseorang dari Islam. Itulah orang ghuraba. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang menuduh dakwah salaf suka mengkafirkan, suka menyesatkan. Tidak. Akan tetapi mereka sangat berhati-hati. Nah, kemudian kesimpulannya, tidak ada yang sahih dari riwayat-riwayat yang menafsirkan pengertian al-ghuraba kecuali dua riwayat penafsir yang marfu'. Yang marfu' artinya yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Ini tafsir ghuraba yang paling utama. Yang berbuat kebaikan ketika manusia rusak. Berbuat kebaikan ketika manusia rusak. Yang kedua, orang-orang yang saleh di tengah orang-orang yang buruk, yang menyelisihi mereka lebih banyak daripada yang sesuai dengan mereka. Ya. Ini hampir sama sebenarnya dua tafsiran ini. Tapi dua kata inilah yang paling sahih di tafsiran dari al-ghuraba. Orang yang memperbuat kebaikan, mengadakan kebaikan ketika manusia rusak. Yang kedua, orang-orang saleh di tengah orang-orang yang bermaksiat. Kebanyakan orang bermaksiat, tetapi dia mempertahankan kesolehannya, agamanya, ibadahnya. Inilah yang disebut dengan ghuraba. Dan ini tafsiran yang paling utama. Yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan, menyebarkan kebaikan, tatkala manusia sudah rusak. Rusak dengan dalam perkara akidah berbuat kesyirikan, rusak dalam perkara ibadah berbuat bid'ah, rusak dalam perkara muamalah melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam perihal muamalah, rusak di dalam perkara adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Nah, inilah yang disebut dengan al-ghuraba. Ya, ini tafsiran yang paling utama. Jadi tafsiran al-ghuraba ada dua yang paling utama. Yang pertama, orang yang berbuat kebaikan ketika manusia rusak. Yang kedua, orang-orang yang saleh di tengah kebanyakan orang-orang yang tidak saleh. Ya. Wallahu a'lam. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang al-ghuraba. Nah. Cukup kiranya. Ada yang bertanya dari apa yang sudah disampaikan? Masih tersisa poin ketiga dalam perkara al-ghuraba, itu apakah terdapat perbedaan antara al-ghuraba dengan firqah najiyah atau ta'ifah mansurah? Taib. Ada pertanyaan, apakah kita bisa disebut ghuraba tatkala berada di negeri kafir? Jazakallahu khairan. Pendengar radio dakwah sunnah. Maka jawabannya adalah ghuraba, kalau kita perhatikan tadi, orang yang mengadakan perbaikan di saat manusia rusak, atau orang yang saleh di tengah orang-orang yang kebanyakan mereka tidak saleh. Maka kalau dilihat dari keadaan pertanyaan, keadaan yang disebutkan dalam pertanyaan, maka ghuraba termasuk ghuraba apabila seseorang muslim yang taat, yang benar-benar menjalankan syariat Islam, berada di tengah orang-orang kafir. Bahkan bukan hanya orang kafir, tetapi kaum muslimin mungkin. Karena kaum muslimin bertingkat-tingkat. Ada yang mereka itu disebutkan dalam Al-Quran. Faminhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Faminhum muqtasid. Di antara mereka ada yang sederhana, cuma mengerjakan yang wajib. Wa minhum zalimun li nafsi. Dan di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri, yaitu mencampurkan keimanan dengan kesyirikan, mencampurkan ketaatan, kesalehan dengan kemaksiatan. Maka kaum muslimin keadaannya seperti itu. Apabila ada seorang yang benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka menjadi ghuraba di tengah kaum muslimin yang banyak menyimpang dari ajarannya. Di ghuraba bukan hanya di negeri kafir, tetapi juga di tengah-tengah kaum muslimin kadang-kadang. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Kalau kita perhatikan, salah satu makna yang disebutkan oleh para ahli tafsir tadi, ghuraba yaitu orangnya sedikit. Maka ini menjadi pelipur lara bagi kita. Ustaz, seberataan melakukannya saja. Kita jenang kada. Apakah kita keliru? Maka jawabannya, al-haqqu laysa bil kathrah. Kebenaran bukan dengan kebanyak-banyaknya yang melakukan, bukan dengan banyaknya yang mengikuti. Kebenaran, coba bayangkan sekarang. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama kawan saya karena Allah, Ustaz Firanda. Saya lagi baper. Saya pribadi lagi baper. Bawa perasaan. Ustaz, kita ini benar gak sih? Saya yang sering berdakwah, saya sering baper. Apalagi mungkin jamaah saya yang saya ajari. Ustaz, kita ini benar gak sih? Saya lihat di sosial media, orang-orang kok bersatu, yang menyimpang dari sunnah bersatu, saling bergandengan, ustadz-ustadznya saling memuji satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang ustadz-ustadz kita tidak seperti itu. Tidak terlihat berkumpul bersama, bahkan mungkin, Allahu a'lam, ada yang saling memusuhi satu dengan yang lain. Kita ini benar kan? Beliau jawab begini, manusia di dunia populasinya sekarang 7,6 miliar. Dari 7,6 miliar itu, orang muslim hanya sekitar 1,5 miliar. 1,5 miliar. Berarti orang kafirnya hampir berapa persen? Hah? Berapa seberberapanya? 3/4-nya. Lebih banyak daripada orang muslim. Apakah mereka benar? Kufur tetap kekufuran. Penyimpangan tetap penyimpangan. Meskipun banyak yang mengerjakan. Jadi jangan tertipu dengan banyaknya orang. Jangan tertipu dengan slogan, dengan apa ya bahasa saya, worowiri, apa itu, gaungan banyak, kebersamaan. Jangan tertipu. Kalau seandainya kebersamaannya bukan di atas sunnah, kalau seandainya kebersamaannya bukan di atas pemahaman salafus saleh. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ghuraba bisa saja di tengah kaum muslimin. Kaum muslimin yang sudah menyimpang dari agamanya, maka ada orang-orang yang salihun. Yang orang-orang yang saleh di tengah kebanyakan manusia yang sudah menyimpang. Ingat, ketika kita berbicara seperti ini, kita enggak memvonis orang ya. Kita membicarakan sebuah permasalahan ilmiah. Kita tidak membicarakan keadaan nyata, enggak. Ini kadang-kadang orang baper, sedikit-sedikit tuh lihat mengaku paling bujur serongan. Mengaku paling benar sendirian. Tidak. Kita sekarang membicarakan sebuah masalah ilmiah ya. Apabila kebanyakan orang menyimpang, kemudian ada yang istiqamah di dalamnya, itulah yang disebut dengan ghuraba. Baik di negeri kafir ataupun di negeri muslim. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Baik. Tidak ada? Ya, jika tidak ada, ini yang bisa saya sampaikan tentang al-ghuraba, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita termasuk daripada orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang asing yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Tuba yaitu beruntung. Keberuntungan ada 5, kehidupan yang baik di dunia, surga yang paling terbaik, kebaikan paling terbaik, kemudian pohon di surga, kemudian surga secara umum. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah.